Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa ashadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jamaah salat maghrib rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan ahkamu shaid, hukum-hukum seputar hewan buruan. Di beberapa pertemuan telah kita sebutkan alhamdulillah tentang hukum berburu, hukum berburu hewan buruan. Ada tiga keadaan. Hukum asal berburu itu mubah, boleh, diperbolehkan. Lil akal au lil hajah, kalau dia berburu untuk memakan hewan buruan tersebut atau karena kebutuhan, ini tidak diragukan lagi, hukumnya boleh. Terlebih lagi di sebagian keadaan manusia, mereka tinggal di suatu tempat, tidaklah mereka bisa mendapatkan makanan untuk dikonsumsi kecuali dengan berburu. Ini hajah doruriyah, kebutuhan primer mereka. Maka syariat membolehkan untuk berburu. Yang kedua, hukumnya bisa menjadi makruh, dibenci. Kalaulah dia berburu bukan untuk hajah, tidak ada keperluan, tapi lillahwi, untuk bermain-main, ya kan? Naam. Dia tidak memakan hewan buruan tersebut. Dalam keadaan yang seperti ini, kata Syekh Al-Utsaimin, ini abas, ini perbuatan sia-sia. Dia berburu, dia mendapatkan hewan buruan tersebut, kemudian dia tinggalkan, tidak dia makan. Naam. Bil haram ashbah, kata Syekh Al-Utsaimin, ini lebih tepatnya haram hukumnya, ya. Karena dia telah membuang-buang waktunya, membuang-buang dana atau biaya yang dia butuhkan, yang dia keluarkan. Kemudian hukum ketiga, hukum berburu bisa menjadi haram apabila di dalamnya terdapat kezaliman. Berburu ternyata hewan milik orang lain, atau berburu dia masuk ke ladang orang kemudian menghancurkan atau merusak ladang tersebut. Ini hukumnya menjadi haram. Kemudian telah kita sebutkan pula, atau telah disebutkan, dijelaskan oleh al-muallif bahwa berburu itu ada dua macam. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Hukum asal berburu dan hewan buruan itu semua boleh. Ini apabila yang dimaksud berburu adalah berburu hewan darat yang halal untuk dimakan, yang tidak bisa disembelih atau tidak memungkinkan untuk disembelih, ya, karena dia liar, ya, atau karena dia tidak bisa dikuasai, tidak bisa disembelih, maka dihalalkan dengan cara ditembak, ya kan, atau dilukai. Ini yang dimaksud dengan hewan buruan. Ada dua macam. Hukum asal seluruhnya halal, boleh. Tapi ada dua keadaan atau dua macam yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah hewan buruan yang ada di tanah haram. Hewan buruan yang ada di tanah haram. Haramul Makki atau Haramul Madani. Tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah. Tidak diperbolehkan untuk diusir, bahkan tidak boleh untuk dibunuh, diburu. Yang kedua, yang tidak dibolehkan adalah seorang yang sedang ihram atau muhrim, ketika berburu. Diharamkan juga dia untuk berburu. Haram bagi dia berburu, tidak diperbolehkan bagi dia juga untuk membantu orang yang sedang berburu, dan tidak boleh juga orang lain berburu untuknya. Dia enggak berburu, dia diam di tempat, tapi ada orang lain yang berburu untuknya, membawakan ini hewan hasil buruan saya. Haram bagi dia untuk memakannya, tidak diperbolehkan. Ya, karena dia sedang ihram. Ya, sedang ihram. Sama saja apakah itu hewan dari tanah haram ataukah dari tanah halal. Selama dia masih keadaan muhrim, tidak diperbolehkan baginya berburu atau makan hewan buruan. Naam. Masya Allah, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita beralih ke permasalahan berikutnya, ke masalah yang ketiga. Berkata al-muallif, al-mas'alatu tsalitsah, syurutu ibahati shaid. Masalah ketiga, syarat dibolehkan hewan buruan. Kapan hewan itu halal untuk dimakan dari hewan buruan? Ada beberapa syarat. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berburu, si pemburunya. Demikian pula ada syarat yang berkaitan dengan alat untuk berburu. Kata mu'alif, yushtarotu lihil soidi wa ibahatihi syurut. Ada beberapa syarat yang dipersyaratkan untuk kehalalan hewan buruan. Wadhalika fissaid wa alatis soid. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan si pemburunya, orangnya yang berburu, ya. Ada pula syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk berburu. Kita bahas yang pertama. Awalan, syurutus sa'id, syarat-syarat orang yang berburu. Berkata mu'alif, yushtarotu fissa'id alladhi yahillu aklu saydihi ma yushtarotu fidzabih. Orang yang berburu, padanya disyaratkan syarat-syarat yang kita terapkan pula pada orang yang menyembelih, ya. Jadi syarat berburu itu sama syarat seperti syarat menyembelih orangnya, ya. Makanya ini pembahasan ahkamu adzabah dengan ahkamu soid, hukum seputar sembelihan dan hukum seputar hewan buruan, ini berdekatan. Kita dapati di dalam kitab-kitab fikih pembahasannya berdekatan, ya. Karena syarat orang yang menyembelih itu sama juga diterapkan di dalam syarat orang yang berburu. Apa saja syaratnya? Qala bi an yakuna musliman. Syarat pertama, orang yang berburu tadi harus seorang muslim. Syarat pertama. Qala au kitabiyan. Syarat yang kedua, dia bukan muslim tapi dia ahlul kitab. Dia ahlul kitab, seorang kitabi. Maksudnya kitabi di sini dia seorang Nasrani atau Yahudi. Seorang Nasrani atau Yahudi. Ini sudah kita bahas di dalam permasalahan sembelihan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan mereka dengan syarat-syarat, ya. Dengan syarat-syaratnya membaca bismillah dan yang lain-lain yang disebutkan. Walaupun dia bukan seorang muslim tapi dia seorang kitabi, ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, tetap dihalalkan sembelihan dan hewan buruannya. Syarat yang berikutnya, aqilan. Dia berakal. Enam. Maka dari syarat ini konsekuensinya, kata mu'alif, fala yahillu masadahu majnunun. Tidak halal hewan buruan orang yang gila, ya. Au sakran, atau orang yang sedang mabuk, li adamil ahliyah, karena dia tidak memiliki keahlian, ya. Tidak memiliki akal. Majnun, gila. Sakran, mabuk. Kalau ada orang gila misalnya atau orang mabuk bawa senjata, naam, tiba-tiba membidik hewan buruan, nembak apa misalnya, burung atau kijang, tidak boleh dimakan. Hewan yang mati karena mereka tembak atau mereka buru itu mayit, itu bangkai, ya, karena hilang syaratnya, mereka tidak berakal. Yang berikutnya di antara konsekuensinya pula dari syarat-syarat tersebut di atas, qala wala yahillu masadahu majusiyun aw wathaniyun aw murtadun, maka tidak halal pula hewan buruan dari seorang majusi, orang yang beragama majusi, orang menyembah api, aw wathani, atau dari orang yang menyembah berhala, au murtad, atau orang yang keluar dari Islam, murtad, tidak memiliki agama, ya. Maka tidak halal buruannya orang yang menyembah patung, orang yang beragama Buddha atau Hindu, Konghucu, ya. Naam, tidak halal hewan buruannya. Demikian pula orang yang tidak beriman adanya Rob, ya. Orang yang misalnya orang komunis yang tidak percaya ada Tuhan, ya, ini juga diharamkan hewan buruannya. Qala li'anna sa'ida bimanzilatil muzakki, alasan beliau karena orang yang berburu itu kedudukannya sama seperti orang yang menyembelih. Nah, ini telah lewat di hukum-hukum seputar menyembelih. Orang yang menyembelih itu ada syarat-syaratnya pula. Dia harus muslim atau ahli kitab, dia berakal. Nah, demikian pula dia minimal apa namanya mumayyiz. Ya. Kalau ada anak kecil, ya, belum mumayyiz, belum mencapai usia tamyiz. Belum mumayyiz itu maksudnya belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Pegang senjata, tiba-tiba nembak, des, jatuh burung misalnya, burung dara, ya, apa hukumnya memakan burung dara tersebut, ya, ini anak ghairu mumayyiz, ya, belum ngerti apa yang dia tembak dari hewan buruan itu haram, tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dimakan kecuali kalau memang anak itu sudah masuk sinu tamyiz, usia tamyiz. Para ulama menyebutkan usia tamyiz itu kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun dan berbeda setiap anak keadaannya, ya. 7 tahun dia sudah mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak. Terlebih lagi kalau dia sudah dilatih orang-orang tuanya, ya kan? Sebagian manusia, sebagian keluarga melatih anak-anak mereka untuk berburu. Sudah dilatih. Yang seperti ini dikecualikan. Ini boleh. Naam. Qala, dilanjutkan. Jadi ini tiga tadi, ya, syarat orang yang berburu. Apa saja tadi? Dia muslim atau seorang kitabi, ahli kitab, kemudian dia berakal. Nah, muslim atau ahli kitab dikeluarkan darinya orang yang menyembah berhala, ya kan? Atau orang yang beragama Buddha dan yang semisalnya, orang yang tidak memiliki agama. Ini tidak boleh buruannya. Kemudian juga disyaratkan padanya akal, berakal. Maka dikeluarkan dari syarat ini orang yang gila, orang yang mabuk, ya kan? Atau anak yang masih kecil, belum mumayyiz. Ini tidak halal buruannya. Berkata al-muallif, amma ma la yahtaju ila zakatin kalhut wal jarad fayubahu idza sadahu man la tahillu dzabihatuhu. Akan tetapi untuk hewan-hewan buruan yang tidak butuh atau tidak membutuhkan sembelih untuk dihalalkan, tidak disembelih, ya, untuk dimakan enggak perlu disembelih. Seperti apa? Seperti ikan paus, jenis ikan lainnya, hewan-hewan yang hidup di air, wal jarad, demikian pula belalang. Nah, ini kan boleh dimakan, ya. Naam. bahkan bangkainya pun boleh. Bangkainya pun boleh. Ini enggak perlu disembelih. Nah, maka hewan-hewan seperti ini yang enggak perlu disembelih, apabila diburu oleh seorang yang tidak terpenuhi syaratnya tadi, ya, ada orang Hindu mancing ikan, nah, dapat ikan dia, atau nangkap belalang, berburu belalang atau berburu ikan, apa hukumnya? Boleh gak dimakan? Boleh, ya, karena hewan-hewan tersebut tidak perlu disembelih untuk dimakan. Maka hewan-hewan yang tidak perlu disembelih untuk dimakan, buruan dari orang yang bukan muslim, bukan ahli kitab, tidak berakal, itu tetap dihalalkan. Paham ya? Nah, jadi kalau nelayan misalnya enggak dipersyaratkan harus muslim, ahli kitab ya. Apa yang dia tangkap dari hewan laut itu halal. Kemudian qala, berkata al-muallif, wa an yakuna as-sa'idu qasidan lis-sa'id. Ini syarat berikutnya. Naam, tadi berapa sudah? 3 ya. Muslim atau ahli kitab, kemudian berakal. Syarat yang keempat, al-qasd. Harus ada niat. Niat untuk berburu atau menangkap hewan tersebut. Ya. Memang ada niat. Ini niatnya berburu ketika dia apa namanya menembak. Naam. Itu bukan nembak sembarangan. Dia memang membidik. Ada yang dibidik, ada yang diincarnya. Ada yang diarahkan kepadanya bidikan, bukan nembak sembarangan. Perhatikan, ini syarat. Ini penting. Naam. Alasannya kenapa? Kenapa harus disyaratkan seperti ini? Ada al-qasdu, ada niat. Li'anna ar-rami bil alati wa irsalil jarihah ju'ila bimanzilati dhabh fashturita lahul qasdu. Karena menembak dengan alat dengan senapan atau alat yang lain, atau bisa juga bukan dengan menembak tapi dengan irsalul jarihah, mengirim atau melepaskan al-jarihah, hewan pemburu. Jadi yang namanya berburu itu alatnya nanti akan disebutkan ada dua macam. Alat berburu itu ada dua macam, bisa dengan alat tembak, senapan, ya kan, panah, tombak, ya, senjata tajam yang lainnya, atau menggunakan hewan pemburu, ya, anjing yang sudah dilatih ya tentunya, kemudian menggunakan macan atau singa, ya, boleh, atau menggunakan burung, melatih burung elang atau melatih burung raja wali, ya kan, untuk menangkap hewan buruan. Nah, ketika menembak atau ketika mengirim hewan pemburu tadi, memerintahkan misalnya anjingnya kejar itu, nah, kejar itu kijang misalnya, atau dengan bahasa yang lain atau dengan isyarat-isyarat, hewan nggak ngerti bahasa ya, nah, kejar. Intinya dengan sesuatu yang dimengerti oleh hewan tersebut. Ini hewan kan sudah diajari, sudah dilatih, ya, dia mengejarnya. Ketika mengirim hewan tersebut atau ketika menembak, membidiknya, naam, itu ada niatan. Ada niat memang untuk melukai atau untuk menangkap hewan buruan ini, ya. Sama seperti menyembelih juga harus ada al-qasdu, ada niat. Gak mungkin kan orang pegang parang, ya, pisau sembelih, kemudian tiba-tiba tangannya gerak sendiri seperti itu, gak ada niat untuk menyembelih. Naam. Nah, ini harus ada niatnya, ya. Perhatikan, ini masalah syarat. Para ulama menyebutkan kaidah Yang namanya syarat itu kalau tidak terpenuhi maka tidak sah ibadah tersebut. Dalam ibadah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ibadah tersebut bisa rusak, ya, bisa batal. Nah, dari sini nanti akan ada pembahasan. Bagaimana kalau menangkap hewan buruan itu dengan jebakan? Nah, dengan jebakan. Ya. Kalau jebakan itu kan apa namanya, kita nggak bisa menentukan mana hewan yang akan kita tangkap. Al-qasdu itu nggak ada. Jadi maksudnya al-qasdu niat itu memang kita berniat kepada hewan tertentu yang kita lihat. Kalau hewan itu tidak kita lihat, naam, itu tidak ada al-qasdu. Paham ya, tidak ada niat. Seperti orang yang pasang jebakan kemudian dia tinggal. Seperti itu. Pasang jerat misalnya. Kemudian dia tinggal. Malamnya tiba-tiba ada hewan yang terjerat. Ada kancil misalnya atau kijang terjerat. Ya, terikat. Tercekik lehernya misalnya. Mati karena tercekik. Apa hukum hewan yang terjerat ini? Karena dia mati, kemudian dia mati. Ini hukumnya bangkai. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena enggak ada al-qasd. Sama seperti orang yang lagi pegang senapan. Orang lagi pegang senapan. Dia melihat ke pohon misalnya kan. Naam. Dia enggak memperhatikan atau dia tidak mendapati intayan. Tidak ada hewan yang dia dapat bidik. Tiba-tiba dia yang nembak sembarang saja. Des. Jatuh seekor tupai misalnya. Apa hukum tupai tersebut? Hah? Itu haram. Enggak ada qasdunya, enggak ada niat. Paham ya? Dia nembak sembarang. Ini sama seperti orang yang pasang jerat. Terserah siapa saja yang mau terjerat, hewan apa saja yang mau terjerat, terjebak, mati, hewan itu menjadi bangkai. Nanti akan ada dibahas insyaallah. Paham ya? Jadi memang harus ada niat. Berbeda keadaannya. Misalnya ini yang sering berburu paham. Misalnya orang lagi berburu, dia dapati di atas pohon ada majmuah, ada kelompok, sekelompok burung, ya kan? Gak hanya satu, sekelompok misalnya. Ada 10, ada 15 misalnya ya. Di satu target, di satu dahan misalnya. Kemudian dia bidik. Naam. Dia bidik, ada satu burung yang dia bidik, ternyata ketika dia tembak bukan burung itu yang kena, burung yang sebelahnya. Burung sebelahnya. Kalau ini dimaafkan. Kalau yang seperti ini dimaafkan. Apalagi terlebih di sana ada memang yang senapan itu kalau ditembakkan jenis pelurunya, pelurunya itu menyebar. Iya kan ya? Pelurunya menyebar. Jadi kalau ada sekumpulan misalnya burung atau bebek gitu dia tembak, bas, pelurunya menyebar, bisa yang kena 5 atau 10 ekor. Nah, dia enggak bisa menentukan mana ini yang akan kena nanti. Dia enggak menentukannya. Tapi dia sudah punya niatan, ini pokoknya sekelompok ini, burung ini. Terserah mana yang kena, itu yang saya ambil. Yang ini dimaafkan, yang ini diperbolehkan. Bisa dibedakan ya. Beda kalau dia enggak ngelihat. Ah, sembarang aja tembak, deg deg deg deg. Nah, ada yang mati, ah itu enggak boleh diambil. Mafhum? Harus ada al-qasdu, ada an-niyah. Tayib, ini syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berburu. Syarat bagi orangnya muslim atau ahli kitab, dia berakal, kemudian ada niat. Kemudian poin yang kedua, syurutu alati shaid, syarat-syarat yang berkaitan dengan alat, alat memburu, alat berburu. Beliau berkata, al-alatu naw'an, alat untuk berburu itu ada dua macam. Alat untuk berburu yang dibolehkan ada dua macam. Yang pertama, malahu haddun yajrahu, alat yang tajam, memiliki ketajaman dan bisa melukai. Kasaif, wasikin, wasahm, seperti pedang, pisau, panah, naam. Ya, ini jenis yang pertama, alat yang bisa melukai, bisa melukai hewannya. Kalau terkena, hewan tersebut terluka, sobek kulitnya, kemudian dia mengeluarkan darah, ya. Nah, ini yang diperbolehkan. Dari sini para ulama menyebutkan, kalau alat tersebut tidak tajam, la yajroh yaktul bithiqal, alat itu tidak bisa melukai, dia bisa membunuh tapi dengan beratnya. Alat itu tumpul tapi dia bisa membunuh. Seperti apa? Seperti pentungan misalnya. Hewan tersebut dipentung, ya kan, mati. Enggak mengeluarkan darah, tidak melukai. Melukai itu maksudnya merobek gitu ya, robek luka keluar darah. Nah, ini tidak. Dipukul mati. Atau dengan ketapel, pelurunya batu misalnya. Ya kan? Ketapel burung pakai batu. Tumpul, benda yang tumpul. Ini juga tidak diperbolehkan. Naam. Dengan jerat, dengan tali. Pasang tali, kalau ada misalnya ayam lewat atau burung yang lewat atau hewan lewat, kancil atau apa, terjerat, tercekik. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Hewan yang mati disebabkan alat-alat seperti itu hukumnya bangkai. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqah wal mauqudhah wal mutaraddiyah wan natihah. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, apa-apa yang disembelih tidak dengan nama Allah, dan al-munkhaniqah, hewan yang mati karena tercekik. Ya. Wal mauqudhah, hewan yang mati karena terpukul, benda tumpul. Naam. Wal mutaraddiyah, hewan yang mati karena terjatuh dari tempat, dari ketinggian, tempat yang tinggi. Wan natihah, demikian pula hewan yang mati karena ditanduk. Ya. Ini hewan-hewan yang tidak diperbolehkan. Allah mengatakan illa ma zakaitum, kecuali apa yang kalian sempat sembelih. Naam. Kecuali apa yang sempat kalian sembelih. Misal seperti ini, lagi berburu di hutan, ya kan? Yang namanya hewan buruan kan datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba ada lewat di depan kita misalnya. Kijang misalnya. Enggak sempat pasang senapan, enggak sempat apa, yang pegang tongkat misalnya. Dipukul. Duk. Jatuh kijang tersebut, masih punya kehidupan, masih punya nyawa, sempat kita menyembelihnya. Ini tidak mengapa, ya. Ini diperbolehkan. Karena dia mati bukan karena pukulannya. Mati karena apa? Karena sembelihan. Hewan yang tertangkap dengan jerat, ya. Dia masih punya hayatun mustaqirrah. Ada ruh yang masih di dalam tubuhnya, masih ada ruhnya, artinya masih ada nyawanya. Naam. Tertangkap dia, sempat kita menyembelihnya. Ini tidak mengapa. Ya kan? Hewan yang jatuh ke dalam air, tenggelam, masih bisa kita selamatkan, kita masih sempat sembelih. Nah, itu juga tidak mengapa. Diperbolehkan. Intinya hewan tersebut meninggalnya atau matinya karena sembelihan kita, bukan karena yang lain. Nah, ini diperbolehkan. Kata Allah, illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Nah, sebelum kita menjelaskan syarat jenis alat yang pertama ini, kita sebutkan dulu alat yang kedua. Al-jarihatu min siba'il bahaim au jawarihit thayr. Alat yang kedua, kalau tadi alat yang memiliki ketajaman, ya kan? Pedang, pisau, anak panah, nah, tombak, senjata api, ya. Senjata api itu walaupun ada sebagian peluru yang itu pelurunya timah gitu ya, timah, tapi dia walaupun tumpul ya, tapi peluru tersebut itu bisa merobek. Ya, kalau kena itu bisa robek misalnya, tembus kena jantungnya misalnya atau apa, keluar darah. Nah, ini termasuk benda yang tajam walaupun asalnya mungkin pelurunya itu tumpul ya, bundar mungkin dari timah. Nah, ini termasuk benda tajam atau alat senjata tajam. Yang kedua, al-jarihah. Al-jarihah, hewan pemburu. Min siba'il bahaim. Dari hewan-hewan yang buas atau hewan yang berburu. Ya. Tidak mutlak hewan buas, karena para ulama menyebutkan anjing itu bukan hewan buas. Ya, anjing itu lebih ke hewan yang jinak. Ya, tapi dia bisa dipakai untuk berburu. Naam. Au jawarihi thoir, atau hewan pemburu dari burung yang memiliki cakar. Ya, burung raja wali, burung elang dipakai untuk berburu, untuk menangkap hewan buruan, ini diperbolehkan. Nah, ini dua macam alat untuk berburu. Kita jelaskan. Yang pertama, alat yang pertama, malahu haddun yajrahu kasayf wasikin wasahm, yang memiliki ketajaman dan bisa melukai seperti pedang, pisau atau panah. Qala wa hadza yushtaratu fihi ma yushtaratu fi alati dzabhi. Alat-alat ini syaratnya sama seperti syarat dalam menyembelih. Ya. Bi an yunhirad dama. Alat tersebut bisa mengucurkan darah, maksudnya bisa mengeluarkan darah dari hewan buruan. Dia tajam, bisa merobek. Ya. Wa yakunu ghayra sinnin wa dhufrin. Akan tetapi tidak boleh dengan menggunakan gigi atau kuku. Ini juga pernah kita bahas. Ya, kenapa tidak boleh menggunakan menyembelih dengan menggunakan gigi? Karena itu tulang, ya, dan tulang itu termasuk apa yang dikonsumsi dari ikhwan kita, saudara kita dari kalangan jin. Ya. Menggunakan gigi untuk menyembelih atau untuk berburu itu akan mengotorinya, membuatnya najis karena terkena darah. Ya. Itu tidak boleh mengotori makanan dari saudara kita bangsa jin. Kuku, kenapa tidak diperbolehkan menyembelih dengan menggunakan kuku atau berburu dengan menggunakan kuku? Li'annahu madal habasyah atau mudal habasyah. Ini alatnya orang kafir, ya. Alat menyembelihnya orang kafir, orang habasyah. Naam, dan kita dilarang untuk menyerupai orang kafir. Tasyabuh bil kufar mamnu', dilarang. Kemudian syarat alat tersebut, wa an yajraha as-saida bihaddihi la bithiqalihi. Alat tersebut bisa melukai hewan buruan dengan ketajamannya, bukan karena tumpulnya. Ya kan? Dia melukai, bisa merobek dengan tajamnya. Sebenarnya juga hewan bisa apa namanya mati dengan ketumpulannya, ya, dipukul dengan benda tumpul misalnya bisa mati, tapi ini tidak diperbolehkan. Syaratnya alat tersebut harus tajam. Ya. Kalau ada alat yang tumpul kemudian dia membunuh, maka hewan yang dibunuhnya itu menjadi bangkai karena tidak mengeluarkan darah. Dalilnya apa? Dalilnya ini, qala li hadisi Rafi ibn Khadijah radhiyallahu anhu. Rafi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anharad dama wa dzukira smullah alaihi fakuluh. Apa-apa yang mengucurkan darah dan disebutkan nama Allah, ini dua syarat mengucurkan darah, dan disebut nama Allah, fakuluhu, maka makanlah. Ya. Syarat ini sama, ini syarat pada sembelihan, demikian pula syarat pada hewan buruan. Naam. Qala wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saidi bil mi'rad. Dalil yang berikutnya, Nabi pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang berburu dengan al mi'rad. Ya. Al mi'rad itu alat untuk berburu. Naam, tapi dia tumpul. Ya. Kata Nabi, "Ma khazaqa fakul. Wa ma qutila bi ardhihi fala takul." Apabila dia bisa merobek, ya, melukai dengan merobek, naam, hewan buruan, merobek kulitnya, keluar darahnya, fakul, maka makanlah, kata Nabi. Akan tetapi, apabila dia terbunuh mati karena bi'ardihi, karena ketumpulannya, naam, kena pukul, ya, kena benturan, karena tumpulnya, fala ta'kul, maka jangan dimakan. Maka jangan dimakan. Naam. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, ya. Hadis yang muttafaq alaih, hadis sahih. Naam. Qala wa fi ma'nal mi'rad. Maka yang semakna dengan al-mi'rad, senjata tadi yang tumpul, al-hijaratu, batu, ya kan? Membunuhnya dengan batu, dilempar batu misalnya. Wal aso atau tongkat, ya. Wa qat'ul hadid atau potongan besi, ya. Wa nahwihi mimma laisa muhaddadan atau yang semisalnya yang tidak memiliki ketajaman, benda tumpul, ya. Illa rasos, kecuali peluru. Kecuali peluru, ya, dari timah itu. Alladhi yusta'malul yauma fil banadiq. Peluru timah yang digunakan di dalam senjata, ya, senapan atau pistol. Fa innahu halalun saiduhu. Maka yang ini diperbolehkan, ini halal, ya. Walaupun dia tumpul tapi dia bisa melukai, ya kan? Dia bisa menyobek karena saking kuatnya kecepatannya dia dilontarkan, ya. Itu bisa menembus daging, tulang, bisa mematikan, bisa mengucurkan darah, ya. Demikian. Qala li anna bihi quwwatu daf'in tahzaqu wa tanharu ad-dam. Karena peluru tadi itu memiliki kekuatan, ya. Dia bisa merobek dan dia bisa mengucurkan darah. Naam. Selesai. Ini alat yang pertama, alat untuk berburu. Alat yang kedua. Al-jarihatu minas sibai bahaim au jawarihi at-thair. Hewan pemburu. Ya. Dari kalangan hewan buas ataupun burung. Qala fayajuzu saydu bisibail bahaim allati tasidu binabiha wa jawarihi at-thair allati tasidu bimakhlabiha atau bimikhlabiha. Diperbolehkan menggunakan hewan pemburu sebagai alat dari hewan buas yang berburu dengan taringnya, atau dari hewan pemburu dari jenis burung yang berburu dengan cakarnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Naam, ini dalilnya bolehnya berburu dengan menggunakan hewan pemburu. Surat Al-Maidah ayat keempat. Wa ma'allamtum minal jawarih, dan apa yang kalian didik, apa yang kalian ajari, apa yang kalian latih dari al-jawarih. Al-jawarih maksudnya hewan-hewan pemburu. Mukallibin, dia terlatih, dia dididik, ya. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian mendidiknya, melatihnya sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kalian. Perhatikan lafaz ini. Allah mengatakan fakulu, maka makanlah mimma dari amsakna alaikum, apa yang mereka tangkap untuk kalian. Jadi di antara tanda hewan itu sudah terlatih, hewan itu muallam, ya. Misalnya kita latih anjing, naam, kita tahu anjing ini sudah terlatih, ya. Kalau dia menangkap hewan buruan, hewan itu halal. Naam. Adalah dia menangkap untuk tuannya. Amsakna alaikum. Dia tangkap hewan buruan tersebut, dia enggak akan memakannya. Dia akan berikan hewan tersebut kepada tuannya. Dia akan berikan hewan tersebut kepada tuannya. Ya, makanya dikatakan amsakna alaikum, bukan amsakna ala nafsiha. Bukan dia tangkap untuk dirinya sendiri, bukan. Allah mengatakan amsakna alaikum, la amsakna ala nafsiha. Dia tangkap untuk kalian, bukan untuk dirinya sendiri. Itu di antara tanda hewan itu terdidik, terlatih, ya. Kalau dia tidak terlatih, dia tangkap hewan, dia makan sendiri, ah ini bangkai. Hewan yang dia tangkap ini bangkai, tidak boleh kita makan. Naam. Kemudian Allah juga mengatakan wadkurusmallahi alaih, dan sebutlah nama Allah padanya. Artinya ketika kita menembak atau ketika kita melepaskan hewan buruan tersebut, ya kan, kita membaca bismillah. Ini syarat, nanti akan disebutkan, ya. Di antara syaratnya adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa mithalu siba'il bahaim al-kalbu wal fahdu wan namiru. Contoh hewan tersebut anjing, macan atau harimau, ya. Ini yang sudah terlatih. Naam. Kalau yang belum terlatih enggak boleh dijadikan sebagai hewan pemburu. Wa misalul jawarihi thoyr, contoh hewan pemburu dari burung, as-saqru walbazu wasyahin, ya. Burung-burung yang memiliki cakar. Burung rajawali, burung elang, ya, dengan berbagai jenisnya. Nah, ini yang boleh dipergunakan untuk berburu. Nah, bagaimana syarat-syaratnya berburu dengan hewan-hewan tersebut, ya? Bagaimana kita tahu ini halal hewan buruan kita ini tidak, ya? Bagaimana juga misalnya kalau ketika kita berburu dengan anjing, ya kan? Anjing kita sudah kita latih. Kita lepas anjing kita, dia nangkap seekor kijang. Pas kita dekati ternyata ada anjing lain. Ya. Ini anjing liar, anjingnya enggak dididik. Nah, bercampur. Kalbun muallam dengan kalbun ghairu muallam. Anjing yang sudah dilatih dengan anjing yang tidak terlatih. Nah, ini bagaimana ini hukumnya hewan tersebut? Bercampur, ya kan? Kalau yang menangkap anjing terlatih itu halal, tapi kalau yang tidak terlatih menangkap hewan buruan itu tidak halal. Kalau bercampur bagaimana? Apa hukumnya? Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Nuwasil ma tabaqqa fi darsil lahiq biidznillah taala. Sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.